Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ila wa syafa'ati Rasulillah wa ala hadhihi niyati rasulah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم halaman 18. Ada kitabnya enggak? Wal maqalatu sadisatu wal arba'una, dan makalah yang ke-46 An Sufyan Ibni Uyainiyah radhiyallahu anhu qala man ahabballaha ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala. Ini penting. Barang siapa yang cinta kepada Allah, ini lagi, man barang siapa ahabba yang mencintai siapa man Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengaku cinta sama Allah, maka ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala, maka orang tersebut harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wah, sekali lagi. Barang siapa yang mencintai Allah, maka orang tersebut harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa kekasih-kekasih Allah? Siapa coba? Minal ulama'i wa sholihina. Para ulama dan orang-orang sholih itu adalah kekasih-kekasih Allah. Yang paling pertama sebelum para ulama adalah Rasulullah. Para anbiya, para rasul itu adalah kekasih-kekasih Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita benci kepada para nabi dan rasul, tidak kategori cinta. Harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Awas. Zaman sekarang ada aliran keagamaan yang hanya mengakui Al-Quran saja, tidak mau mengakui hadis Rasulullah. Zaman sekarang ada aliran kayak gitu. Awas, hati-hati. Antum kalau masuk aliran itu ke ITB ini, tolak mentah-mentah. Awas. Islam ini Al-Quran. Islam ini hadis. Bahkan selain hadis pun ada. Kategorinya ada di antara ijma dan qiyas, itu pun perintah Rasulullah. Nanti. Enggak boleh kita membenci para ulama, karena para ulama ini kekasih Allah. Para ulama ini adalah warasul anbiya. Kita jangan benci kepada orang-orang sholih, karena orang sholih ini adalah kekasihnya Allah. Kamu cinta kepada Allah, kamu harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ngerti gak? Ada orang sholat itu bentuk kesolehan. Masa kamu benci sama orang yang sholat? Ada orang ngaji itu bentuk kesolihan. Orang ngaji ini, perilaku thalabul ilmi bentuk kesolihan. Di antara salah satu bentuk orang amal solih adalah thalabul ilmi. Kamu jangan benci kepada orang yang thalabul ilmi. Ngerti gak? Boleh bertanya nih. Zaman sekarang kita menjauhi para ulama. yafiruna minal ulama. Bahwa zaman sekarang pergi menjauh daripada dari para ulama. Awas, hati-hati. Para ulama. Ulama ini isim jamak, jamak. Ulama ini artinya orang-orang alim, orang-orang pintar namanya ulama. Kalau satu orang namanya alim, alim ini orang yang pintar. Banyak namanya ulama. Orang yang pintar, kategori orang yang pintar ini, kalau kata syar'i, manusia itu bukan hanya pintar. Kategori pintar, kategori alim. Ulama ini bukan kategori hanya pintarnya saja. Yang disebut alim ini adalah orang yang pintar paham tentang ilmu dan diamalkan, itu kategorinya ulama. Kamu pintar, tapi kamu beramal, beramalnya buruk, kamu bukan kategori ulama. Ngerti gak? Jadi ulama, kalau sendiri alim namanya, al-alim, kebanyakan ulama, itu bukan hanya pintar. Tetapi ilmunya ini, kepahaman tentang agamanya, kepahaman tentang ilmu diamalkan. Sehingga perilaku dan perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Itu namanya ulama. Ya. Kalau sekarang kebanyakan enggak. Kayak kita nih, belajar mencari ilmu, tahu ilmu agama. Tapi kadang perilaku kita, ucapan kita tidak sesuai dengan ilmunya. Makanya kita enggak kategori ulama. Kamu ulama bukan? Bukan kan perilaku kamu kayak gitu. Udah pinter enggak, kelakuannya jelek lagi. Ulama dari mana kamu? Ya. Itu ulama. Sebenarnya barang siapa yang cinta kepada Allah, cintai ulama. Jangan benci sama ulama. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ya, balik. Lanjut. Wa man ahabba Allahu ta'ala. Nih. Barang siapa yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua kan, bahas yang pertama kan, barang siapa yang mencintai Allah, cintailah apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Sekarang yang kedua, barang siapa yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Baik lagi. Barang siapa yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka dia harus ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Maka dia harus mencintai apa-apa yang dicintainya di jalan Allah. Ngerti gak? Mengapa minal amali sholihat, dari amal-amal sholih. Cinta sama Allah, kamu cinta sama para ulama, sama orang-orang sholih. Cinta sama orang-orang sholih, cinta sama ulama, harus cinta sama apa-apa yang dilakukan oleh para ulama. Ngerti gak? Itu amal, amal sholih. Kamu cinta sama ulama, tapi kamu tidak mengikuti akhlaknya, bukan cinta namanya. Paham gak? Cinta sama Allah, cinta sama ulama. Harus. Kalau orang cinta sama para ulama, harusnya cinta sama apanya? Cinta sama apa-apa yang dilakukan di jalan Allah. Itu amal sholih. Kamu ngomong cinta sama kiai, cinta sama ulama, kamu ngajinya enggak diikutin. Coba. Baca Qur'annya enggak diikutin. Sholat Tuhannya enggak diikutin. Ulama ini sholatnya di awal waktu, nanti sholat fardunya. Berjamaah lagi. Ya kita juga harus mengikuti kecintaan itu. Gambarannya apa? Kita pun sama melakukan amal-amal sholih. Itu cinta sama Allah, cinta sama ulama. Cinta sama amal-amal kesolihan. Lakukan amal kesolihan. Ngerti gak? Ngerti. Antum cinta gak sama para ulama? Hah, cinta gak? Hormat gak? Ta'zim gak sama para ulama? Para ulama itu melakukan amal-amal sholih. Kamu pun berarti harus mengikuti melakukan amal-amal sholih. Ngerti? Ada pertanyaan? Coba. Bebas. Lanjut. Betul enggak? Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Sekarang barang siapa yang mencintai pekerjaan-pekerjaan yang dicintai di jalan Allah, tadi amal sholih. barang siapa yang mencintai amal solih pada dasarnya, maka ahabba Allah yu'arifahu an-nasa, maka dia senang tidak memberitahukan kepada manusia. Ngerti gak maksudnya? Tidak memberitahukan kepada manusia, apa artinya maksudnya? Menyembunyikan amalnya, tidak senang digembar-gembar amalnya kepada manusia. Kamu puasa satu bulan, saudara-saudara, anak ini puasa rajin Senin Kamis, sholat duhanya rajin anak, baca Quran sekali suatu hari khatam anak, antum kayak gitu ngapain? Orang yang cinta terhadap amal solih dibuktikan dengan apa? Tidak mengumbar kesolihannya kepada orang lain. Kalau kita kan masih kayak gitu prinsip itu, ya kan? Masih karena pandangan manusia. Ya, berbuat solih ini karena masih pandangan manusia. Kamu karena Allah, benar-benar karena Allah, khalisan, orangnya ikhlas. Khalisun murni, mukhlisun, orang yang ikhlas. Beribadah karena ikhlas, bukan karena manusia. Karena kamu diciptakan oleh Allah ke dunia untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada siapa? Pada Allah. Siapa yang akan membalas kelakuan itu? Allah yang akan membalas, bukan manusia. Betul ya? Siapa yang ambal kesolehan itu? Allah. Kamu sholat ini ibadah bukan? Diperintahkan oleh agama kan? Diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa kamu sholat? Kepada siapa? Siapa yang akan ambal sholat kamu? Allah. Kau baca Quran. Baca Quran ini ibadah bukan? Diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Kepada siapa kamu baca Quran tujuannya? Allah. Dibalas sama siapa? Allah. Bukan karena manusia. Enggak. Coba pikirannya. Antum pikir sendiri. Itu ciri-ciri orang cinta kepada Allah. Nah, di awalnya kan gitu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Barang siapa cinta kepada kekasih-kekasih Allah, cinta kepada perbuatannya. Amal soli. Barang siapa cinta kepada perbuatan amal soli, apa? Tidak mengumbar, tidak menceritakan, tidak memberitahukan kepada setiap manusia amal kesolihannya. Artinya apa? Amalnya harus ikhlas. Ada kemarin cerita kan, ikhlas ini asal katanya kholaso. Kholaso ini artinya apa? Murni. Tuh murni gak? Murni artinya apa? Bersih. Sama anak kemarin ceritain lagi, ini orang baru. Susu murni, itu susu murni gak? Sumur ini warnanya apa? Sumur itu putih. Makanya susu, bukannya susu, murni lagi. Bayangkan. Otomatis aslinya kan? Dimasukin kopi, satu sendok atau sedikit. Berubah gak warnanya? Berubah gak? Susu murni bukan? Apa jadinya? Susu kopi kan? Susunya banyak, kopinya dikit, makanya susu kopi. Kalau kopinya banyak, susunya dikit, kopi susu. Kalau antum di warung mau kopi susu namanya, karena kopinya banyak, ini sedikit, ngerti nggak? Antum, iya benar. Itu kalau orang murni yang namanya murni pasti tidak tercampur apapun, tidak tercampur apapun. Antum sodako, antum berbuat amal solih, tercampur di sisi lain kamu karena Allah, tapi di sisi lain karena manusia. Kategorinya bukan ikhlas namanya, apa namanya? Riya. Riya ini namanya syirkul khafi. Syirkul khafi itu apa lu? Syirik yang samar. Karena apa? Karena ibadah ini harusnya hanya kepada Allah, kamu bagi dengan manusia. Tidak ikhlas lagi. Orang yang cinta kepada Allah tidak seperti itu harusnya. Harus murni seperti susu murni, bukan susu kopi, bukan susu apa lagi? Jahe. Bukan susu apa? Coklat bukan. Itu namanya ikhlas. Hati-hati. Coba. Nah, kalau ada alat campur walaupun sedikit itu diterima enggak? Ya itu makanya. Nih, kalau bagaimana kalau tercampur? Kata para ulama itu syirikul khafi. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan itu syirikul khafi. Itu riya nama tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak murni lagi. Perintah agama coba apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mukhlishina ini apa? Orang-orang yang murni beramalnya. Kalau tidak bersih namanya bukan mukhlis, tapi apa? Mukhallid. Mukhallid ini apa? Tercampur. Itu. Coba antum nanya lagi bebas. Apa jawaban? Ya taubat kepada Allah, taubat kepada Allah, perbaiki diri kita. Amalnya lagi diterima lagi. Ya enggak, dari nol lagi. Iya, wong tidak asa tidak diterima kalau enggak ikhlas. Nanti mukhlisina. Sampai anak ini keterpaksa cerita. Bagaimana kalau orang sekarang beramal saleh untuk biar kaya? Coba. Zaman sekarang kan programnya gitu nih. Anak sering ngomong kayak gitu. Ahim. Sodako 100 ribu mengharapkan 1 juta. Kan 1 banding 10 katanya. Riwayat itu ada, cerita itu riwayat itu memang ada. Tapi tidak usah lah. Kalau kategori ikhlas kita udah. Sodako 100 ribu udah. Yang akan membalas itu Allah. Bisa ditunggu-tunggu sama kamu. Kalau kamu berdoa setelah ibadah bagus, sedekah. Kamu berdoa ya Allah. Enggak apa-apa berdoa setelah ibadah. Tapi kalau kamu amal soleh ini hanya karena ingin ditukar sama kekayaan, itu tidak sebanding dengan. Ingin dibahas di dunia, ingin di akhirat tentu. Tanyaan. Ingin dibahas di mana? Tapi jangan sampai hanya karena bukan karena Allah. Kamu ibadahnya hanya pengen kekayaan. Sehingga kalau begitu yang diuntungkan apa? Orang-orang kaya, orang-orang sengsara. Sedekahnya 1 ribu, balasnya 10 ribu. Antum 5 juta ya balasannya. Kali 10 berapa? Ya, kalau orang ikut apa perkara agama dihitung-hitungnya pakai matematika susah. Betul gak? Sekarang banyak ya fenomena-fenomena sekarang ya. Orang pengen sembuh sakit-sakit sodako, itu tentunya sama kiainya lagi berapanya jumlahnya. Terus katanya lewatnya dibagiin ke siapa Ustaz? Jangan dibagiin ke orang lain, langsung aja ke ana, lewat ana. Kan bingung juga kan? Hati-hati. Pada zaman sekarang tuh ya gitu. Udah sodako ikhlas kan Allah. Karena kamu diperintahkan, yang memerintahkan sodako siapa? Allah kan? Ibadah bukan? Yang balas sodako siapa? Allah, kembalikan kepada Allah. Udah? Ada lagi? Coba. Kalau ada Ustaz kasih nasihat ini, Ustaz, biar dipermudah hidupnya Allah, sedekahlah. Misalnya kepada orang yatim. Gini, orang sedekah ke orang yatim ini bukan karena perintah manusia. Perintah siapa, coba? Perintah agama, perintah Allah. Coba kalau kamu, kenyataan hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Makanya anda pernah sering ngomong, jangan kaya lumba-lumba. Ya kemarin anda ngomong itu ya. Ada gak? Jangan kaya lumba-lumba. Tahu lumba-lumba gak? Lumba-lumba ini kalau dikasih makan, itu akan bermanuper. Semantung kasih makan. Beri makanan. Lumba-lumba lho. Wah, terbang itu kan. Kalau tidak dikasih apa? Diem. Lumba-lumba ini. Orang tuh jangan kayak gitu. Kamu kalau pasti kasih kenikmatan aja mau ibadah dengan apa? Diiming-imingi supaya kamu gampang usahanya, supaya kamu gampang ininya. Pas enggak apa coba? Berhenti ibadahnya. Ibadah itu bukan karena itu. Kamu mau miskin, mau kaya, ibadah harus tetap jalan, ngerti enggak? Ya Allah, aku sedekah kepada Allah. Kau miskinkan, kau kayakan aku. Itu urusanmu ya Allah. Bisa kayak gitu gak? Hah? Itu. sehingga ketika kita sedekah nih 100 ribu, kalau kamu mengharapkan balasan hanya balasan supaya usahanya, supaya usahanya apa mudah, coba kalau begini, kalau kamu usahanya nggak mudah-mudah gimana, kamu akan nyariin siapa? Oh, aku sedekah itu percuma, usahanya aku susah terus. Ah, itu yang paling bahaya itu sebenarnya kejadiannya. Karena Allah tidak bisa dipaksa. Allah Maha berkehendak. Betul enggak? Coba antum. Ibadah karena Allah. Udah. Janji Allah ada banyak fadilah dan keutamaan, itu janji Allah. Dan itu pasti. Tidak diharapkan sama kita pun, Allah akan kasih itu. Jadi bukan semata-mata kita menanggih janjinya Allah. Ngerti gak? Ngerti gak nih? Lanjut. Dapatkan lagi. Ini ngerti gak? Si antum silakan si sodako ibadah kepada Allah. Maju usaha. Tidak maju usaha. Mau sodako gak? Yang seru itu tepung. Itu perintah agama kok. Bukan. Nantinya kalau kok sebenarnya nggak maju-maju, amalnya sedekah apa cuma, itu yang paling bahaya sebenarnya. Nanti, itu namanya ikhlas. Tadi ikhlas itu murni, susu murni, putih bersih tanpa ada campuran. Yang namanya campur namanya mukhalid. Nanti, ada pertanyaan lagi? Bad, pertanyaan apa? Tadi banyak-banyak kan dia. Hukumnya ngantuk gimana, Pak? Enggak apa-apa. Ibadah kok. Ngantuk ini ibadah. Kalau lagi ngaji. Kalau kamu ngantuknya lagi main catur, enggak ibadah. Lanjut, Pak. Lanjut nih. Lanjut. Bal yastaghilu al-amana fil khulwati. Bahkan orang tersebut tersibukkan ibadah ketika sepi. Itu cirinya riya itu kayak gitu. Cirinya orang riya ini, kalau lagi banyak orang rajin ibadahnya, kalau lagi banyak orang malas ibadahnya, itu ciri orang riya sebenarnya. Yang tahu siapa? Kamu sendiri, kita sendiri. Kalau lagi jadi imam sholatnya lama, kalau sholat sendiri di kamar sholatnya cepat, beres. Itu riya orang sini. Kategori, tanda-tanda riya itu kayak gitu. Soal kayak gitu kan tuh? Kalau lagi sholat jadi imam, wah, bismillahirrahmanirrahim, udah bagus-bagus, wah, banyak suratnya, banyak, panjang banget, wah, sholat sendiri di kamar kamu, pakai kopi aja enggak, pakai sarung aja enggak, pakai kaos dalam banget sholat, sholatnya gampang, cua, kenapa kayak gitu? Karena enggak ada orang. Oh, berarti selama ini kamu ibadahnya karena siapa? Hah? Selama ini kamu ibadahnya karena siapa? Karena orang apa? Karena Allah. Kalau karena Allah, antum yakin Allah Maha melihat. Kamu mau di kamar, kamu mau di masjid, kamu mau di gang, kamu sholat, Allah lihat. Kalau karena Allah, akan terus istiqomah. Sholat sebaik-baiknya. Gitu. Ada pertanyaan? Wa naqala asaqalani anna ma'abatallahi qismani. Imam Al-Asqalani mengatakan begini. Menukil sama Imam Al-Asqalani, "Anna mahabbatallahi qismani." Sesungguhnya cinta kepada Allah ini ada dua bagian. Cinta kepada Allah ini dua bagian. Bat. Satu fardun. Yang pertama adalah perkara fardu. Cinta yang hukumnya fardun. Apa? Wahya al-ba'isatu ala imtisalin aw amrihi ya ala imtisali aw amrihi wajtina bi nawahi. Bagaimana mahabbah yang wajib hukumnya adalah perasaan cinta yang menggugahkan manusia untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu perasaannya itu wajib fardu, mahabbahnya wajib. Ngerti tak? Waridha bil qadari, waridha bi qadarihi, dan ridha terhadap ketentuan Allah. Rasa kecintaan yang bisa membangkitkan orang untuk melakukan perkara perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan ridha terhadap semua ketentuan Allah. Itu rasa kecil itu wajib hukum. Ngerti enggak? Boleh bertanya? Enggak bertanya sesat di jalan. Apa? Lanjut. Terus. Wanadbun wahiyya, yang kedua adalah mahabbah yang nadbun, hukumnya sunnah. Apa yang nadbun ini? Wahiyya ayyuwazoba ayyuwaziba ala nawafili, yaitu menjaga terhadap perkara-perkara sunnah. Wa ayyajtaniba asyubhati, dan menjauhi perkara syubhat, perasaan cinta, mahabbah untuk melakukan perkara-perkara sunnah dan menjauhi perkara-perkara syubhat. Itu mahabbah. Mahabbah ini rasa cinta, kecintaan kita. Nanti ada pertanyaan? Masih gak ada? Lanjut nih. Ya udah lanjut aja kalau enggak. Ustaz, kalau kan enggak semua enggak sanggup melaksanakan semua perintahnya gitu. Jadi gimana? Ini. Orang ini wajib melakukan perkara yang fardu. Wajib menjauhi menjauhi semua larangan. Itu kategorinya wajib. Kalau tidak, berdosa. Alias kena azab Allah di akhirat nanti. Bagaimana perkara sunnah? Kesunahan ini adalah kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak, tidak dosa. Gitu. Bagaimana kalau kita kan manusia, tidak bisa semuanya, kadang perkara fardu tidak bisa dilakukan. Taubatlah pada Allah. Kalau perkara fardu ini tidak bisa diganti dengan apa? Kecuali tidak sengaja atau tidak mampu. Ngerti enggak? Taubat kepada Allah. Semua orang ini pada dasarnya punya dosa. Semua orang, enggak ada orang terlepas dari dosa, enggak ada. Semua orang pada dasarnya berdosa, kecuali para rasul, para anbiya, itu dimaksud oleh Allah. Selain para nabi, bahkan para wali, bahkan para ulama, siapa pasti pernah melakukan perbuatan dosa, kecuali para nabi dan rasul, dimaksud oleh Allah. Yang membedakan apa? Tobat. Kalau kita berbuat dosa cuma enggak tobat. Kalau orang-orang soleh ini ketika mereka melakukan dosa alfa pun, ketika di alfa pun dia tobat kepada Allah, tobat nasuha, makanya diampuni oleh Allah. Padahal semua manusia ini, bukan para sahabat, siapa pun pernah melakukan kesalahan. Ngerti enggak? Ada lagi? Itu. Apa itu syubhat? Syubhat ini artinya, dari kata syubhat, syubhat ini artinya serupa. Syubhat ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak jelas. Al-halalu bayinun, al-haramu bayinun. Yang halal ini jelas, yang haram ini jelas. Di antara itu ada yang namanya perkara syubhat. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Kalau antum mengaji pasti jelas mana yang halal. Permasalahannya antum gak ngaji, jadi antum gak semuanya tahu yang halal itu yang apa. Ya. Ngerti gak? Yang haram ini jelas, kalau antum mencari ilmu, mencari syariat, baca syariat, tahu hukumnya. Wah, ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Karena kebodohan antum, sehingga antum kadang gak tahu haram, tapi antum tidak tahu. Bukan itu. Syubhat ini adalah perkara yang samar. Tidak jelas halal ataupun haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Oke. Yang syubhat ini sesuatu yang tidak jelas, apakah itu halal, apakah itu haram. Nah, yang syubhat ini kebagi tiga. Anda pernah cerita sebenarnya, sering. Kalau antum masih ingat, antum kan orangnya pengingat, ingat terus kan itu. Makanya anak harus sering-sering terangin, makanya sering antum bisa ingatnya. Kalau antum lupa, nggak terangin. Antum kan ingat terus kan, makanya anak terangin lagi. Syubhat ini kategorinya kata para ulama tiga. Nih, perhatikan. Yang pertama, yakin. Yakin halalnya ragu-ragu haram. yakin halalnya, ragu-ragu haramnya. Tahu enggak? Ngerti enggak, Pak? Apa coba ngerjain tuh kayak apa coba tenang? Tahu enggak? Nih. Secara fikih itu halal sebenarnya. Antum makan di warteg atau warpad? Atau warpad enggak? Warung Padang atau warkop? Warung apa? Warung koplo. Warung kopi. Warkop, warung koplo. Antum makan daging ayam. Ya seringan antum makan ayam, antum banyak uang. Ayam terus ya. Nah, kayak anak-anak sama terasi makan. Cuma campurannya daging kambing. Antum pegang ayam. Antum gratisan terus. Ayam. Antum makan di warung. Tiba-tiba antum punya pikiran begini. Ini bagaimana yang belinya ya? Bener enggak? Kalau antum menurut fiqih itu halal. Fakum bizahir wa takum miswa'il. Hukumilah zahirnya, jangan hukumi yang tidak zahirnya. Ayam ini halal enggak? Halal, makan aja udah. Fikih gitu. Tapi kalau para ulama tasawuf, para ulama yang sudah maribat kepada Allah, dia akan menjaga dari itu. Bukan dia akan, makanya para ulama-ulama yang jumhur ini jarang makan di warung kayak kita. Dia masak sendiri. Nah kalau di pondok-pondok salaf ini saatnya sudah masak sendiri. Apa hikmahnya sebenarnya? Menjaga makanan sebenarnya. Padahal halal, antum silakan. Sekarang makan di situ, silakan halal. Coba kalau antum tiba-tiba punya pikiran, ini gimana nyembelinya? Kata fikih, makan aja udah. Tapi kalau ada yang berhati-hati, nggak kayak gitu. Makanya para ulama jarang makan di warung. Kamu kan bukan ulama, jadi makannya di warung terus. Ya, mana ada kamu masak sendiri? Ada nggak? Masak sendiri juga kalau kerean itu baru. Apa? Kata kayak gitu terus kita ragu kan, nggak jadi makan terus kita tawarin teman boleh nggak? Ya boleh. Makanya para ulama yang jumhur, para ulama-ulama yang marifat ini meninggalkan itu, lebih baik tidak. Makanya jangan makan di warung, kalau nggak makan di warung kalau ulama-ulama yang benar-benar berhati-hati. Paling kalau antum baca kitab ta'lim, belajar kitab ilmu ta'lim, itu paling bagus sama makanan itu makanan sendiri, masak sendiri. Masak sendiri kan ini. Ya. Antum kan enggak masak nebeng. Masak beli. Paling bagus sama makanan sendiri. Yakin halalnya, yakin haramnya, yakin bersihnya, yakin najisnya. Gitu kan? Paling bagus. Tapi kalau kata fikih antum halal kan itu. Itu syubhat kategori yang pertama. Ngerti enggak? Tapi halal. Yang kedua ada kategori syubhat ini, yakin haramnya. Ragu-ragu halalnya. Ini wajib ditinggalkan sama antum. Ngerti enggak? Cung. Ngerti enggak? Mat. Yakin haramnya, ragu-ragu halalnya. Ngerti enggak, Pak? Apa coba? Ana sering nanya. Antum nih di kos-kosan banyak teman main nih. Teman-teman antum main ke kos-kosan antum, buah roti, buah macam-macam main. Tiba-tiba teman antum ini pada keluar semua. Rotinya nanti balik lagi ke situ. Rotinya enggak dibawa semua. Antum lapar. Itu yang punyanya belum ngasih sama antum. Belum ini, Pak, buat kamu. Belum gitu. Antum lapar. Itu yakin enggak harus? Punya siapa itu? Punya siapa? Roti? Punya siapa? Punya teman kan? Makan punya hak orang lain halal apa haram? Yakin kan halalnya? Nah, tapi tiba-tiba dalam antum, ah, kayaknya boleh juga dia oleh kalau ya. Antum tinggalkan, jangan dimakan. Nunggu dulu nanti. Boleh SMS, boleh SMS. Nah, boleh. Itu cuma yakin haramnya tapi ragu-ragu halnya. Tinggalin kayak gitu. Enggak boleh. Nanti antum ada sepatu. Antum kos-kosan kan berdekatan tuh. Gendeng-gendengan, antum sepatu antum kotor basah. Enggak ada lagi sepatu di kosan itu ada punya teman punya dua. Temannya udah berangkat. Ada satu yang enggak dipakai. Antum tanya, anda tanya. Halal enggak pakai sepatu orang lain? Enggak dapat izin lo. Haram kan? Yakin enggak haram itu? Saya ragu-ragu, kayaknya boleh juga. Ada dia kalau saya ngomong. Yakin haramnya, ragu-ragu halalnya. Tinggalkan, jangan dipakai. Ngerti? Ada yang ketiga, kategorinya 50% perasaan halal, 50% perasaan haram. Ragu-ragu, bener ragu-ragu. Dapat makanan, dapat apa? Ragu-ragu, tinggalkan sebaiknya kayak gitu. Sebaiknya tinggalkan. Itu kata syubhat. Para ulama-ulama jumhur, para ulama-ulama yang maribat kepada Allah, orang-orang soleh ini menjaga di perkara-perkara itu. Terjaga makanannya, terjaga apa yang dia makan, terjaga apa yang dia pakai, terjaga apa yang dia gunakan. Tidak kayak kita. Ya dari itu, karena kita bukan ulama. Kamu ulama bukan? Kamu ulamanya ulama catur. Kamu pintar kan caturnya? Ulama apa? Kamu pintarnya apa? Bisa tidur gak? Tidur bisa gak? Ilmu kan dia tidur? Dia amalin gak tidurnya? Nah, itu dia antum ulama tidur. Ulama tidur. Ayo pertanyaan coba. Coba yang mulai-mulakan. Ya, yang mulai-mulakan. Bayang keras. Ya. Ya. Ya ketika dimakan itu haram. Itu antum. Ketika bilangnya besok, jadi antum enggak dosa lagi. Ya maafin, ya lari. Harus seperti itu. Permasalahannya kalau antum lupa, bayangkan sampai kiamat. Iya kan? Kalau antum ingat, kalau antum lupa, saya mati, itu apa itu? Itu haram antum coba. Iya kan? Makanya tadi sekarang ada caranya. SMS. Ya. SMS aja. SMS hanya untuk menghalalkan roti. Enggak apa-apa. Enggak kan kayak gitu, itu aman namanya. Daripada antum sekarang tiba-tiba main sabet-sabet aja. Mendingan kalau antum ngomong. Mendingan kalau antum ingat besoknya ngomong. Kalau antum enggak, sampai kiamat, sampai mati antum, itu dosa akan mengikuti antum sampai antum mati. Jadi selama semalam itu kita makan itu, statusnya perut kita ada makanan haram. Ada makanan haram. Sama dengan gosok. Gosok ini antum pakai punya orang enggak izin. Enggak nyuri antum, dibalikin lagi. Itu gosok. Maka kalau di pondok itu latah gosok. Jangan gosok. Di pondok ini banyak yang gosok-gosok. Kadang sendal pada hilang, pada dipakai orang. Itu penyakit ini pondok kadang gitu. Antum perkosannya banyak kayak gitu coba. Barang-barang perkosaan di asrama kayak gini nih. Asrama ayam ini. Ada yang ada punya persikat punya orang. Ya, menyuci, sabet aja. Itu gosok ini dosa lah antum. Jangan sembarangan. Itu amaliyah kita sejauh apa sekali gitu Pak. Terus harus dijaga. Murni. Susu murni loh antum. Harus murni menjaga dari perbuatan murni. Coba ada lagi? Apa kali? Kalau misalkan biasa minjem gitu sama teman saking seringnya. Ya jadi udah biasa masa minjem lagi gitu. Tetap yang namanya minjam ini harus ada ijab dan qabul. Namanya kalau di kitab fikih ada istilahnya musta'ir, maksudnya orang yang meminjam, ada mu'ir orang yang meminjamkannya, ada barang yang dipinjamkannya, ada ijab qabul pinjam meminjam ini. Kalau pinjam meminjam enggak ada ijab qabul namanya ghasab. Kecuali antum sama antum sama teman antum bilang ini, pokoknya kamu kalau mau pakai, pakai aja, kapan aja, itu baru antum boleh. Tapi kalau antum tidak kayak gitu, berarti antum yang diizinkan hanya pas ngomongnya aja. Ya, gosok nggak boleh. Ada lagi, coba. Ya, coba. Yang 50% banyak antum. Antum ada makanan. Makanan. Antum ragu. Ragu nih. Antum bawa sayuran, bawa apa. Tadi itu lewat kebun, lewat kandang sapi, kandang apa gitu. Kena teh kotok. Kena teh ayam mah. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kayak gitu, mendingan ditinggal. Kalau kata fikih tetap boleh sebenarnya. Tapi ini berhati-hati subhat ini, namakan tiga tingkatan tadi. Tiga tingkatan tadi subhat ini. Lebih baik ditinggalkan. Nanti. Ada lagi? Udah? Oke, udah habis. Nanti besok lagi. Nah, coba, satu lagi. Ya, ada. Ya, ya. Kalau dalam fikih ini ada namanya bab luqathah. Luqathah ini bab barang temuan. Barang temuan ini kalau berharga dan bernilai itu berharga juga ya. Dan awet, kuat, maka ditunggu 1 tahun. Antum sebarkan pengumuman tiap masjid, tiap pasar di tempat antum nemu selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun belum ada yang ngaku, maka boleh antum memilikinya, tetapi domina, tetapi orang tersebut siap menanggungnya. Ketika datang yang kamu pakai aja, kamu jual, kamu nemu rumah jual. Ada yang datangnya pemiliknya, kamu siap untuk menanggung. Itu kalau barangnya awet dan bernilai. Bagaimana kalau orang menemukan barang yang tidak bernilai? Nemu uang 1.000. Eh, ada nilainya? Ada. Tapi kan 1.000, antum saat setahun apa? Nyebarin apa, bikin poster setahun. Oh, enggak juga kan 1.000 uangnya. Hah? Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Caranya boleh antum gunakan, tetapi antum siap untuk menanggungnya. Kalau ada orang yang itu pertama antum sebarin. Sesaat itu, ketika tidak ada, antum boleh mengambilnya atau boleh tidaknya. Kalau mengambil konsekuensinya, antum kalaupun dipakai boleh siap untuk menanggungnya. Yang untuk menggantinya. Termasuk antum menemukan makanan. Sama. Menemukan donat di jalan. Antum bingung kan? Sebarin kemana-mana, bingung donat. Kalau diawetin sampai besok aja, busuk. Boleh antum makan, tapi antum siap untuk menanggungnya ketika ada orang. Itu luqathah namanya. Nanti boleh enggak antum makan? Ya antum berhati-hati ya. Antum ini hukumnya halal. Luqathah kayak gitu. Nanti zaman sekarang kadang orang nemu emas 1 gram aja udah langsung disikat aja. Wah untung ini rezeki, bukan rezeki itu antum. Amanat itu enggak. Zaman sekarang loh kadang. Antum lagi jalan gak punya uang lah, buat bayar kontrakan lagi jalan, tiba-tiba nendang bungkusan uangnya banyak, alhamdulillah rezeki. Antum langsung aja langsung bayar buat kontrakan, gak boleh kayak gitu antum. Barang temuan itu bukan milik antum. Pilihannya 2, mau diambil atau tidak. Tidak diambil pun antum gak dosa. Diambil amanat, antum wajib untuk menjaganya. Nilainya gak apa-apa. Gak apa-apa antum gak dosa. Nanti, ya coba. Jadi terkait barang temuan lagi, kita nemu nih. Misalkan uang 1.000, kita tahu kalau misalkan kita ambil, kita jalan nanti kan kita yang maju. Terus kalau misalkan kita masukkan ke infakan, Bagaimana? Ya, silakan. Berarti itu uang punya udah dimiliki sama antum. Ngerti nggak? Tetapi bukan berarti antum sedekah ke masjid uang temuan antum dapat pahala dan antum harus menggantinya kepada orang. Kalau antum memiliki dosa sama dengan antum, ikrar, udah saya miliki aja. Itu antum berarti sedekah milik antum. Jangan juga langsung tiba-tiba, oh itu nemu kan, udah situ lagi aja. Dan kalau ada yang datang yang punyanya gimana? Kalau antum kasih yang mengganti, antum dosa kayak gitu. Sudah aku dong punya orang. Ya kan? Antum miliki dulu, ikrar. Sudah saya miliki, saya siap menanggung. Antum sedekah dari uang itu. Silakan aja itu uang antum sendiri kok. Ngerti enggak? Jadi itu. Ya? Lagi? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan namun umumkan. Ya, sallallahu ala Muhammad. Apa? Iya. Assalamualaikum. Mana? Mana? Oh, iya. Ya. Ya.